رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، halaman 66 masih di lanjutan kaidah al-masyaqqah tadribu al-yasir. Ya, di lanjutan kaidah al-masyaqqah tadribu al-yasir. Fadal dibaca. Ya. Siapa? Antum baca. Punya bukunya enggak? Ayo Fadal baca. Al-Mu'tabarah. Ya asbabun. Halaman berapa antum? 66. Paling atas, asbabul masyaqqah al-mu'tabarah. Tahu udah? Hah? Ayo baca. Zakar al-fuqaha. Beda ya bukunya ya. Buku antum itu cetakan apa itu? Hah? PDF. Kok PDF gitu ya? Beda kan? Beda gak bang kita? Beda. Coba, mungkin di antum nanti ada kali. Coba, Mas Arif baca Mas Arif. Enggak Mas Arif dulu. فتشملها قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه الأسباب هي السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، العسر، وعموم البلوى، النقص. ونذكر فيما يلي بعض فروع وتطبيقات كل سبب من هذه الأسباب. Baik. Nah, perhatikan kata beliau di sini asbabul masyaqqati al-mu'tabarah. Masyaqqah-masyaqqah yang dianggap sebab-sebab masyaqqah, kesulitan, sesuatu yang berat, sebab-sebab yang diakui, yang dianggap begitu. Ya. Ingat ya, masyaqqah ini kenapa? Karena ada kesulitan yang mu'tabarah. Dan pelakunya benar-benar merasa berat begitu. Baik. Maka zakarul fuqaha para ahli fikih menyebutkan bahwasanya masyaqqah al-mu'tabarah itu memiliki asbabun. Ya, bahwasanya masyaqqah al-mu'tabarah, masyaqqah yang dianggap itu memiliki sebab, di antara asbabun idza wujidat, sebab-sebab itu apabila didapati, i'tabara asy-syar'u wujudaha. Ada di sini antum bukunya? Enggak ada di cetakan PDF. Hah? Baik. Asbabun idza wujidat i'tabara asy-syar'u wujudaha. Asbab-asbab jika didapati asbab-asbab tersebut, maka syariat menganggap adanya masyaqqah tersebut ini sebagai alamatan, ya. Apabila ada sebab-sebab wujudnya ada, maka ini menjadi tanda ala wujudil masyaqqah. Ya, menjadi tanda akan keberadaan masyaqqah, keberatan. Allati taqtadi at-taysira. Yang ini mengharuskan adanya kemudahan. Ya. Maka Ini mencakup kaidah ini, kaidah al-masyaqqata tajlibu taysir fa tashmiluha. Maka kaidah al-masyaqqata tajlibu taysir maka sudah mencakup permasalahan seperti ini. Wa hadhihi al-asbab hiya, dan sebab-sebab itu adalah yang menyebabkan ada masyaqqah yang mu'tabarah, ya, yaitu as-safar, karena safar. Jadi kan karena safar akhirnya nanti ada ya taysir, yaitu apa? Bolehnya di qasar, di jamak salat. Bolehnya enggak puasa. Ya. Kemudian apa? Marad. Ya, berikutnya juga marad, sakit. Ya. Bolehnya salat fardu tidak dalam keadaan berdiri. Ya. Bahkan boleh di jamak. Ya. Kemudian ya, boleh enggak puasa. Ikrah, dipaksa. Dipaksa, bahkan boleh dipaksa ini mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Ya, kalimat kufur. Nisyan, lupa. Ya. Seorang lupa makan di tengah puasa. Minum. Al-usru, kondisi sulit. Ya, wa umumul balwa. Artinya sudah tersebar di mana-mana. Nanti ini akan ada bahasan insyaallah. Wa naqsu, dan kekurangan. Wa nadhkuru fi ma yali, dan kami akan sebutkan sebagai pembahasan berikutnya nanti, furu' ba'da furu'in, ya, beberapa cabang, wa tatbiqatin, dan wa tatbiqati kulli sababin, dan berbagai penerapan setiap sebab-sebab min hadil asbab, dari sebab-sebab ini. Ya, lanjut Mas Arif. As-safar awalan. Awalan as-safar midhonnah. Nah, perhatikan, safar ini dia sangat berpotensi untuk mendapatkan masyaqqah. Ya, dia berpotensi besar untuk mendapatkan masyaqqah. Makanya dikatakan safar itu adalah qit'atun minal adab. Ya, dia potongan bagian dari adab. Sulit. Ya, nah ini safar ini. Terus nah, ini adalah sebab dari masyaqqah tadi. Terus Qur'ah wal qur'atu baina nisa'i li tashhabahu fi safari man takhruju qur'atuha. Baik. Nah, sebab-sebab masyaqqah yang mu'tabarah yang pertama adalah safar. Ya. Safar ini midhannatul masyaqqati. Dia sangat berpotensi mendapatkan masyakkah, kesulitan. Fahuwa sababuh, maka safar inilah sebabnya. Nah, masyakkah dalam safar ini tajribu takhfifah, ya, maka ini akan menghadirkan, mendatangkan keringanan. Ya, wa min hadhihi takhfifati, diantara keringanan-keringanan yang diperoleh seseorang ketika safar ialah qasr salat, mengqasr salat. Ingat ya, qasr salat ini ketika safar. Adapun jamak itu ketika non safar. Ya. Misalkan lagi kebakaran, kebanjiran, sakit. Ya, kemudian hujan lebat. Ya, dengan syarat kalau hujan lebat dengan syarat salatnya berjamaah di masjid, ya, tanpa qasar. Ya. Nah, ini. Tapi kalau safar dapat jamak dan qasar. Mau takdim mau takhir. Ya, plus qasar, ini qasar. Kemudian wajam uha, boleh menjamak wal fitr, ya, berbuka di bulan Ramadan. Nah, kemudian sholat sunnah ala dabah, di kendaraan, di atas kendaraan. Ya, kemudian bolehnya tidak sholat Jumat. Qur'ah, Qur'ah itu mengundi di antara para istri, baina nisa'ihi, di antara para istri-istrinya, wanita-wanitanya. Jadi dia mengundi. Kalau semisal Syekh Ainur istri satu, apa yang mau diundi? Ya dia juga lagi. Ini maksudnya bagi yang beristri lebih dari satu, ya, kayak Syekh Ainur, Syekh Hadi, apa yang mau diundi? Dia lagi, udah. Ya. Syekh Edward, ya dia lagi. Gak bisa kemana-mana, udah mati gaya. Nah ini yang dimaksud adalah Al-Qur'ah bainan nisa'i, di antara istri-istrinya. Untuk apa diundi? Litas habahu fisafari, agar menemani dia dalam safarnya. Karena safar itu berat, ya berat. Mau numpahkan syahwat di mana? Kalau nggak bawa pasangan, hah? Nah ini kak, ini udah umum. Kalau antum beda berarti antum di luar keumuman manusia. Nah, itu ya, antum safar ke Amerika gitu sendiri, ke Thailand sendiri, pulang kampung sendiri, muskilah ini. Nah, muskilah. Nah ini lihat, mesti ada istri yang menyertai, ya terlebih-lebih safar ke tempat yang di situ marak dipertontonkan aurat. Nah ini penting ini, bawa keluar. Tapi kalau jomblo ya udah, ya, qadarullahumma syafa'al. Ini yang saya maksud adalah yang beristri. Ya, karena kalau jomblo belum pernah merasakan rumah tangga. Kalau udah pernah merasakan rumah tangga itu memang pedih ya, ketika berlama-lama sendiri gitu. Kayak istrinya pulang kampung ya, pedi ya. Berapa lama pedi? Insyaallah. Nah ini Qur'ah mengundi di antara istri-istrinya, litas habahu, agar istrinya nanti menyertai dia, menemani dia fi safarihi. Man takhruju qur'atuha, siapa yang keluar undiannya? Gak boleh curang ya, ditulis pos 2 semua dikocok pos 2 lah keluar. Ya mesti pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 dikocok ya. Nah, ini satu. Kalau di sini ternyata yang harus menemani dia hanya satu orang. Tapi kalau ternyata memungkinkan menemani dia 4 orang sekaligus, 4 istrinya, maka enggak perlu dikocok. Ya, enggak perlu dikocok. Nanti biasanya ya kalau di kesulitan yang menyertai dia hanya satu orang, itulah dikocok. Taib. Nah, ini masyaqqah. Kemudian wa minha aidan, di antaranya juga ya, nah ini belum dibaca ya, jawaz bai'il insan. Nah antum sekarang, ada gak, sama gak jawaz? Ayo coba baca. Bayi insan mala maf'ul dari bayi yabi. Jawazul insani, jawazu bayi'il insani mala maf'ul dari bayi. Beramal-amal, amal fi'il, terlebih lagi dia diidofahkan, masdar yang diidofahkan, terlebih lagi beramal-amal fi'il. Terus jawazu bayi'il insani mala rafidihi wa hifdhi samanihi. Wa ya, kemudian wa hifdhu samanihi. Wa hifdhu samanihi li wazan fa'ala wa li warasatihi. Li warasatihi biduni wilayatin wala wisayatin wala wasaya wala wasayatin idza mata bisafari wala qadin samat wala qadin samat. Nah, itu sammata, itu maknanya hunaka. Sama. Sammata maknanya apa? Hunaka. Terus jawazu tazwijil, jawazu tazwij fa'il dari apa? Jawaz mudah penilaian. Ya. Benar. Jawazu tazwijil wali al-abadi lis-sawirati inda adamin tidari al-husni al-khatibi istitla'i ro'yi al-wali al-aqrabi al-musafiri. Terus jawazu infaqi al-mudaridi ala nafsihi bisafari min malil mudaribati. Mana? Terus jawazu kitabatil qadi ila al-qadi fi baladil mudda'i mudda'a alayhi bi shahadati suhu mudda'i indahu. Baik. Di antaranya juga masyakhah jawazu bai'il insan ma'ala rafiqihi. Bolehnya seseorang menjual harta kerabat dekat dia, teman dekat dia. Ya, kapan itu? Nah, perhatikan dan wahidu samani. Namun tetap menjaga ya samannya, hasilnya. Harganya apa tuh? Ini barang udah dijual, uangnya itu apa namanya bahasa kita? Samannya. Hah? Nilainya. Nilai dari barang tersebut. Misalkan siapa? Si Suyudi sama Niko kerabat dekat. Niko mana Niko? Sakit. Revi sama Niko sakit. Marepon juga. Marepon udah sembuh. Revi apa? Suyudi sama Niko teman dekat. Ya teman dekat. Kemudian Niko mau sapa. Barangnya ditinggal. Ya, barangnya ditinggal. Kemudian safar itu berbahaya, khawatir wafat, khawatir si Niko wafat di tengah jalan. Kemudian siapa? Si Suyudi menjual barang-barang Niko, ya senilai misalkan 10 juta, dijaga nilainya tersebut. Kemudian setelah benar ternyata wafat, ya diberikan kepada ahli waris, kalau punya ahli waris. Diberikan kepada ahli waris. Karena kenapa tidak ada qadi di sana? Tapi di sini pembahasan. Wahidul samanihi liwarasatihi dan tetap menjaga nilai harta barang temannya tadi untuk diberikan kepada ahli waris biduni wilayah, walaupun tanpa ada pelimpahan kekuasaan. Walau wasayatin, walaupun tanpa ada wasiat. Ya, idza mata fis safari. Nah ini kapan itu dijual jika dia wafat di safar. Ya, ternyata si Niko wafat, maka si Yudi wafat. Jadi menjual barang itu setelah wafat. Ya. Setelah wafat. Jadi si Yudi setelah wafat menjual barang. Ya, walau qadin dan enggak ada qadi. Kalau ada qadi kita serahkan kepada qadi, kepada hakim. Wah hakim, ini ada harta teman saya senilai sekian-sekian dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk barang elektronik, dia sudah meninggal di sana. Ini gimana hakim? Ternyata enggak ada hakim. Maka Suyudi sebagai teman dekatnya menjual barang itu, ya menjual barang itu, ya dan uangnya diberikan kepada ahli waris. Ini masyakhah. Ah, tajribut taisir. Paham gak sini? Kan mudah, jadi memudahkan kan? Jadi memudahkan. Jadi sini kok safar, wafat barangnya ditinggal, ya dan di tempat antum gak ada qadi, walau qadi sama mata, gak ada qadi di sana. Nah, maka antum menjual barang ini tanpa ada wasiat, tanpa ada wilayah pelimpahan kekuasaan. Paham sini? Nah, baik. Ya, berikutnya bab yang kedua. Jawazu tazwijil wali al-abad. Wali al-abad paham enggak sini? Wali akrab misalkan bapak. Wali abad berarti kakek atau abang. Ya, wali nikah. Wali akrab ayah. Wali abad berarti kakek. Bapaknya ayah atau paman saudaranya ayah, ya ini namanya wali abad. Wali akrab berarti ayah. Misal ayah udah nggak ada, berarti wali akrab siapa? Kakek, ya dan seterusnya. Wali abad sepupu dari pihak ayah, dia adalah anak lelaki dari paman. Paman yang paman adalah saudara ayah. Nah, itu namanya wali abad yang lebih jauh. Nah, bolehnya wali abad menikahkan as-saghirah, ya anak gadis yang belum balig, ya inda adam intidaril kuf'i al-khatib, ketika tidak dapat menunggu al-khatib yang sekufu, yang seagama, yang sekufu. Yang sekubu udah enggak ada. Ya. Istitla'i ra'yul wali al-aqrab. untuk menunggu pendapat wali yang lebih akrab, yang musafir, yang sedang safar. Ya, yang sedang safar. Misal seorang muslim di Amerika atau di negeri Eropa atau di negeri-negeri kafir yang lainnya. Dia punya anak gadis. Ya. Dia punya anak gadis sedangkan dia sedang safar. Sedang safar. Namun dia punya saudara. Punya saudara cowok yang menjadi paman dari putri dia. Paham sini ya? Nah, kemudian datang muslim yang sekubu sama dia, ini muslim. Mau melamar. Ini sekupu ini, ya, ini sekupu. Kalau ntar dulu, ini bapaknya dia lagi safar, merantau, berlayar gitu, misalnya jadi pelaut. Pulangnya kapan? Setahun lagi. Nah, kalau ditunggu lagi, kalau ditunggu, ini pelamar ini, yang sekupu ini, yang jarang ini, dia akan cari yang lain. Dan sulit untuk menikahkan anak gadis lagi tadi kepada yang sekupu yang muslim, karena jarang yang muslim di situ, misalnya. Atau sekolah dan muslim ternyata Rafidho Syiah, ya, ya bukan muslim, karena Syiah bukan Islam, Syiah murtadun, ya, kata Syaikh Shalal Fauzan. Nah, terus gimana ini? Nah, maka wali yang abad boleh menikah. Paham gak sini? Nah, terus berikutnya, ya, jawazu infaqil mudharib. Ini mudharib, paham gak mudharib? Ini kan isim fa'il, ya, mudharib, mufa'il, ya. Dia adalah pelaku usaha dari mudharabah. Pelaku usaha dari mudharabah. Yang namanya mudharabah, adanya pelaku usaha dan adanya pemodal. Paham antum? Nah, pelaku usaha mudharib, ya, mudharib itu tidak dapat gaji dari aktivitas dia. Paham enggak? Dia tidak dapat gaji dari aktivitas dia. Ini mudharib. Ya. Maka sang pemilik modal, dia mengatakan, ini Rasul Mal, ini modalnya 100 juta. Ya, mau jualan apa misalkan? Ya, jualan mobil misalkan. Jualan mobil pakai sistem syariah. Yang menyebabkan si Fulan, Fulan namanya mudharib. Si Fulan, aktivitas dia berbulan seminggu, berbulan-bulan, mondar-mandir ke sana kemari, itu dalam syariat tidak ada gaji. Paham gak tuh? Karena nanti kalau mobil lagu, hasilnya bagi dua. Hasilnya apa? Dia bagi dua, nah yang 50% itulah hasil dia. Karena dia gak punya apa-apa. Kecuali cuma menjalankan roda usaha. Nah, paham gak sini? Nah, ternyata sih di sini, perhatikan, keadaan darurat boleh si mudharib pelaku usaha itu mengambil sedikit atau yang sekadarnya dari modal. Ya, makanya di sini katakan, jawazu infaqil mudharib, bolehnya ya si mudharib itu mengambil nafkah ala nafsi untuk diri dia sendiri fi safar, ketika dia sedang safar, ya, dalam rangka menjalankan roda usaha fi malil mudharabah, dia mengambil infaknya tadi dari harta modal mudharabah tadi. Mudharabah, paham ya? Ya, konsinasi antara dua pihak, ya, yang di sini bukan utang. Tetapi kalau rugi, ya rugi bareng. Sang pemodal gak bisa nagih ke sepelaku usaha. Kok rugi nih? Ya namanya usaha bareng-bareng. Paham gak tuh? Ya. Nah itu mudharabah. Baik. Yang dal. D. Ya. Yang terakhir. Jawazul kitabatil qadi ilal qadi fi baladil mudda'a alaihi bisyahadati syuhudil mudda'i indahu. Bolehnya sang hakim menulis surat kepada hakim di negeri yang dituduh, di negeri si pelaku atau yang tertuduh, ya, tersangka, dengan persaksian saksi-saksi yang menguatkan mudda'i, yang menguatkan mudda'i. Mudda'i ini berarti apa? Sang penuduh. Nah, ini boleh. Ya. Baik. Sanian al-marad, tadi safar sudah, sekarang marad. Sebab-sebab yang mu'tabarah dari masyaqqah, yaitu al-marad, sakit. Nah. Fadal Dimas, baca Dimas. Sanian al-marad, farasuhu wa tahqiqatuhu kathiratun Rukhos jamak dari rukhsah. Al-alif at-tayammum indal khawfi 'ala nafsihi aw 'ala adwihi. 'Ala adwihi. 'Ala adwihi. Aw min diyatil maradi aw burqi barihi. Burqi. Alba al-qu'udu fi salatil fardhi wal ittija'u fiha wal ima'u wal fitru fi ramadhan wal istinabatu fil hajji wa fi rabbil jumrati jamarat wa ibahatul mahdurati al-ihrami ma'al fidyati wat tadawi bin najasati wa isawatul luqmati bil khamri ila ghassa wa ibahatul nadri lit tabibi lil awrati dua hal yang suk ini kinayah ya. Maksudnya apa suatain? Hah? Kemaluan depan belakang. Terus suataini li daruratil ilaji. Baik. Yang kedua dari sebab yang mu'tabar dari masyaqqah adalah marad, sakit. Rukhsahu wa takhfifatuhu katsiratun. Ya, rukhsahnya berbagai keringanan itu sangat banyak bagi orang yang sakit. Nadzkuru minha ma yali. Kami akan sebutkan di antaranya sebagai berikut. Di antaranya nya. Nah, yang pertama at-tayammum indal khauf 'ala nafsi. Lihat, boleh tayammum ya. Orang yang sakit ya, ketika jangankan hadas kecil, hadas besar sekali. Ya, jangankan wudu, mandi janabah bisa diganti dengan apa? Dengan tayamum. Ya, dengan tayamum. Nah, persyaratannya itu di buku fikih, di kitab thaharah. Ya, dengan tayamum. Dengan syarat sudah masuk waktu sholat. Ya. Baik. Ya, dan juga hanya untuk satu kali sholat wajib. Tayamum ketika dia mengkhawatirkan ala nafsi, khauf ala nafsi, dia khawatir mati gitu. Dia khawatir wafat. Kalau dia mandi janabah atau berwudu karena di dalam kondisi sakit ya. Aw ala adwihi. Atau dia mengkhawatirkan ala adwihi. Maksudnya apa ala adwihi? Mengkhawatirkan adwihi itu kan anggota badan. Mengkhawatirkan kalau dia mandi atau wudu akan tidak berfungsinya sebagai anggota tubuh dia. Ya. Tidak berfungsinya sebagai anggota tubuhnya. Aw min ziyadatul maradi atau malah bertambah sakit kalau dia wudu atau janabah. Aw buti burdi atau semakin lama kesembuhannya. Nah, ini kisah yang masyhur sekali. Yaitu ketika sebagian sahabat safar mereka di salah sore di antara mereka tertimpa batu, kepalanya bocor. Ya, diperban, dia tidur mimpi basah. Udah lagi sakit, tidur mimpi basah. Dia bertanya kepada teman-temannya, hal wajadtum li rukhsatan? Apakah kalian mendapati rukhsah pada diriku? Lah, ma wajadana lak rukhsatan wa anta qadirun 'alal ma', kata mereka. Gak ada tuh rukhsah buat kamu. Kamu mampu kok kena air. Akhirnya dia mandi mati wafat radhiyallahu wafat ya. Akhirnya sampai berita ini kepada Rasulullah semua qataluhumullah begitu kata Nabi mereka telah membunuhnya ya. Nah ini maka kata Nabi, Nabi ajarkan. Nabi tidak hanya mentahdir, Nabi ajarkan. Ya fi ayat tayamum. Cukup bagi dia untuk bertayamum. Ya. Bahkan jadi imam sholat sekalipun. Jadi imam sholat. Amr bin As pernah mengalami demikian. Beliau menjadi imam sholat, junub, hanya tayamum. Itu boleh. Ya. Jadi imam sholat. Baik. Yang berikutnya yang kedua ini sudah dibaca ya. Al-qu'ud fi salatil fardhi wal ittija' fiha. Nah, salat fardhu hukum asalnya apa berdiri apa duduk? berdiri salat qaiman fa illam tastati fa qaim. Berdiri dan qiyam adalah bagian rukun dari salat, dari salat fardu, dari salat wajib. Rukun. Rukun mesti berdiri. Ya, mesti berdiri. Nah, ternyata kalau dia sakit boleh duduk al-qu'ud fi salatil fardh. Boleh salat duduk di salat fardu wal ittija. Ya, dan bersandar fiha. Wal iman. Iman itu isyarat. Dan boleh bahkan berisyarat. Ya. Nah, ini ketika dia berbaring sudah enggak mampu untuk duduk. Kalau duduk dia kan masih bisa merendahkan kepalanya untuk sujud dan rukuk. Ini pun udah enggak sanggup. Udah enggak sanggup dia. Ya, udah enggak sanggup. Ya udah. Kalau kayak begini dia isyarat aja. Isyarat dengan pejaman mata, isyarat rukuk, isyarat sujud. Nah, isyarat aja. Yang penting dia sholat. Jangan sampai enggak sholat. Ya. Tapi bahkan kalau dia penyakitnya itu apa namanya yang mengeluarkan kotoran terus menerus, ya ini pun darurat, maka dia ditayamumkan atau diwudukan ketika dia suci sudah dibersihkan seperti itu. Dia sholat di tengah sholat dia buang air, itu kata para ulama nggak masalah, ya al-masyaqqah tajribu at-taisir. Nah, kemudian wal fitr fi Ramadan, bolehnya dia tidak berbuka di bulan Ramadan. Ya, ini enggak masalah. Walaupun tetap berpuasa itu enggak mengapa. Ya. Wal istinabah. Kalau yang berpuasa itu yang safar, ya, afwan. Ini orang yang sakit. Nah, dia mengambil rukhsah, dia tidak berpuasa. Wal istinabah. Dan juga bolehnya membadalkan dalam haji. Ya. Wa fi ramil jamarat, boleh juga dibadalkan dalam melempar jumrah, jumrah Aqabah di tanggal 10. Nah, setelah beranjak dari Muzdalifah ternyata di semua lantai melempar jumrah itu full desak-desak. Full desak-desakan dan enggak mungkin bagi dia dalam keadaan dia lemah, dia ikut-ikutan di situ. Yang ada adalah nanti dia bisa mati. Terinjak-injak, ya, maka dia menggantikan dengan orang lain. Dia kasih kerikil ke orang lain, tolong lempar saya sambil takbir untuk saya. Nah, itu boleh. Baik, berikutnya, wa imahatul mahdurati al-ihram ma'al fidyati, dan diperkenankannya hal-hal yang dilarang ketika seseorang sedang berihram ma'al fidyati, tetapi tetap membayar fidyah, tetap membayar. Ya. Ya. Kemudian watadawi bin najasat, berobat dengan sesuatu yang najis. Kalau ternyata dia sakitnya sulit sembuh, akhirnya ya apa tuh yang obatnya dari cacingnya? Cacing itu kan dari hasyarat. Cacing itu masuk ke kelompok hasyarat. Hasyarat. Nah, hasyarat itu haram. Hasyarat. Hasyarat apa hasyarat? Kayak nyamuk, lalat, ya. Cacing, belatung, itu namanya hasyarat. Ya, yang menjijikan. Hasyarat haram dimakan. Ya. Nah, ternyata sakit apa yang pakai cacing? Tipes, ya. Tipesnya itu berkepanjangan atau sulit kecuali dengan hasyarat, dengan cacing. Nah, itu diperkenankan. Ya, adapun hadis tadawa wala tadawa bil haram, ya, ini dikecualikan dengan masaqah tajib taisir. Ya. Nah. Wa isaghatul luqmah bil khamr idza ghassa. Isaghah itu masdar dari asagha yusighu. Apa sih maknanya? Ya. Misalkan antum mengatakan asagha ulan, maksudnya sah halal madkhalahu ilal halq, ya, itu memudahkan agar masuk ke tenggorokan. Nah, ini namanya isagha. Apa bahasa kita itu? Hah? memudahkan agar masuk ke tenggorokan. Lihat, isagatul luqmah. Luqmah itu adalah suapan makanan. Memudahkan suapan makanan masuk ke kerongkongan, kerongkongan atau tenggorokan, bil khamri, dengan khamar. Ya, idza ghassa. Jika nyangkut di tenggorokan. Jika nyangkut di tenggorokan. Nyangkut tulang gitu. Nah, Allah alam ya pendapat ini ya. Namun yang sependek pengetahuan saya, para fuqaha berpendapat minum khamr itu haram, enggak ada namanya dispensasinya sedikit. Enggak berlaku al-masyaqqah tajrib taysir, ya, akhirnya minum khamr. Ya. Ya. Atau dipaksa minum khamr enggak boleh. Dipaksa dia, ayo minum khamr enggak kamu? Jangan. Karena kalau udah minum khamr akalnya hilang. Kalau akal hilang dia akan melakukan banyak hal dari keburukan, bukan cuma syirik. Membunuh, berzina, mencuri, seterusnya. Baik. Wa ibahatun nadar li tabibi lil aurati as-su'atain, dan diperkenankannya bagi dokter untuk nadar. Menadar ke nadar melihat aurat. Aurat bahkan su'atain. Su'atain ini kinayah ya. Dua hal yang buruk. Ya, dua hal yang buruk. Kenapa dikatakan buruk? Kata keluar najis. Keluar najis dari dua hal itu, dari depan dan dari belakang. Dari depan cairan, dari belakang ya tinja. Kencing dan tinja. Nah, li daruratil ilaj, karena darurat pengobatan. Ya. Nah, ini kalau memang tidak ada lagi. Tapi kalau banyak jangan, kayak sekarang misalkan hamil. Banyak muslimah, bidan, dokter wanita banyak. Ya sudah ke mereka. Ini malah sengaja milihnya dokter cowok. Ya karena dokter cowoknya itu punya nama gelar SPOG gitu kan. Hah? Spok. Gelarnya aja udah spok. Ya. Nah, kemudian periksa lagi. Periksa apa darurat? Periksa. Emangnya ke bidan enggak bisa periksa? Periksa. Hah? Ini antum yang jomblo-jomblo perlu tahu ya. Periksa hamil itu kemaluan depan di rogo. Ngerti enggak rogo? Hah? Bahasa apa tuh rogo? Hah? Dia masukin tangannya. Hah? Dan kalau bayangin kalau itu dokter cowok, ya. Apa daruratnya cuma periksa doang? Nah, kalau ya misalkan dia udah di rumah sakit, udah di bidan, ternyata apa namanya ini itulah insiden bla bla segala macam, dibawa ke rumah sakit, mesti hari itu juga, hari saat itu juga tangan. Oh nggak ada kecuali sesar. Kalau sesar, ya udahlah, akhirnya ya udah, kelas. Karena kalau enggak ditangani saat itu juga mati bisa istrinya plus anaknya. Nanti kalau periksa apa coba periksa daruratnya? Malah dia ngantri nanti, ya enggak? Dia ngantri di rumah sakit. Hah? Apa daruratnya dia ngantri lagi? Emangnya enggak ada yang lain bidan yang lain? Periksa aja ke dokter cowok. Allah Subhanahu Wataala. Ayo enggak punya rasa cemburu suami kayak begitu. Ada Yus terancam enggak bisa masuk surga. Ya, la yadkhul jannah dayus. Ya, tidak masuk surga laki-laki yang enggak punya rasa cemburu. Nah, jadi kalau itu bawa ke bidan. Bawa ke dokter-dokter yang perempuan muslimah. Ya, karena kafirah, wanita kafir itu tidak boleh melihat aurat wanita muslimah. Ya, paham antum? Wanita kafirah tidak boleh melihat wanita muslimah. Tetapi kalau ternyata adanya kafirah dan muslim cowok, mending mana? Mending kafiroh daripada muslim cowok. Dokter SPOG, namanya misalkan dulo gitu, namanya dokter apa namanya Islam, wah ada dokter namanya nama kafiroh Franciscus, Francisca namanya, wah dokter kafiroh. Mending mana yang kafiroh, ya yang kafiroh. Nanti ada kaidah berikutnya lagi itu ya, irtikab akhaf darurain. Baik. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jangan bergampang-gampang dalam hal ini. Ya. Jadi darurat ilaj, perhatikan darurat ilaj untuk darurat pengobatan. Kalau periksa ngantri apa yang darurat? Apa yang darurat? Ya. Dari dulu ya ikhwah, nenek-nenek kita, ibu kita, nenek-nenek kita. Enggak ada tuh sesar-sesaran, ya. Edward nenek antum di sesar enggak? Enggak kan? Enggak ada sesar-sesaran. Ya. Tiba-tiba sekarang marah kita ke arahnya situ terus. Saya bukannya mau menafikan sesar ya, enggak, tetapi itu adalah opsi terakhir. Terlebih lagi kalau ditangani oleh dokter cowok. Ya. Jadi tetap ke dokter muslimah, bidan muslimah. Kalau enggak ada juga ya dokter kafiroh, bidan kafiroh. Iya, antum tinggal di mana sampai enggak ada dokter muslim? Banyak kok. Ya, di daerah Bekasi sini banyak dokter-dokter yang muslim. Ya, makanya antum jangan pernah punya cita-cita ya jadi dokter kandungan. Ini harga termasuk dokteran SPOG lagi. Nah, jangan ya. Nah, itu orang yang enggak punya malu itu. Cowok kok jadi dokter kandungan. Dan dibikin sugesti. Sampai-sampai ada nih ya, ibu-ibu lebih milih dokter cowok daripada dokter cewek. Kenapa? Lebih ini, lebih itu. Mana ada lebih ini, lebih itu? Nah, gak ada itu sugesti dari iblis, dari setan. Ada ya. Gak ada. Dari dulu udah fitrahnya yang menangani persalinan perempuan. Itu udah fitrahnya. Ya. Ya, Ilham, jangan daftar antum jadi dokter kandungan itu. Bahaya ini. Nah, baik. Salisan, Alikro, Edward, baca Edward. Lau kulia, nafsahu. Jadi naibul fa'ilnya huwa, bukan nafs. Kalau nafs juga enggak cocok, karena nafs itu muannas. Ya. Terus. Wa'arfahu al-faruna bi'annahu hamdul ghairi ala amrin yamtani'u anhu bitaswifin yakdiru al-hamilu ala iqa'ihi wa yasiru al-ghayru khaifan bihi wa huwa naw'ani al-awwalu al-ikrahu al-marja'u wa huwa alladhi yakunu bitahdidi bi islami nafsi aw bi adwin minha li anna haramatan a'dhu'i ka haramatin nafsi ka hurmat li anna hurmat ka hurmatin nafsi tab'an laha wa min al-ikrahi at-tahdidu bi itlafi jami' al-mali aw bi qatli man yahimmu al-insanu amrahu. Tayyib. Al-ikrah. Ya. Berikutnya sebab yang seseorang ini mendatangkan kemudahan dari kesulitan, jenis-jenis kesulitan ini adalah al-ikrah, dipaksa, ya, dipaksa. Tayyib barakallahu fikum. Al-ikrahu min al-awarid al-muqtasabah. Pemaksaan itu adalah di antara awarid, faktor-faktor pendorong ya. Al-muqtasabah yang muqtasabah isim maf'ul. Maksudnya yang di apa ya, di dalamnya. Karena peran manusia. Arrafahu ba'duhum, sebagian ulama mendefinisikannya bi annahu hamlul ghairi ala ayyaf'ala ma la yardahu. Sebagian ulama mendefinisikan ikrah ini dengan definisi hamlul ghairi, memaksa orang lain, membawa orang lain. Di sini maksudnya memaksa orang lain. Ala ma yaf'ala ma la yardahu, untuk melakukan apa yang tidak dia keridhoi, si orang yang dipaksa tadi. Ya, orang yang dipaksa tadi. Misalkan ya, si fulan dipaksa. Si fulan memaksa Alan. Maka si fulan memaksa si Alan untuk melakukan hal-hal yang tidak dia sukai, tidak dia ridhoi. Wala yakhtara mubasyaratuh. Dan dia pun tidak memilih untuk melakukannya. Ya, walau khuliyah, seandainya si orang tersebut dibiarkan, ditinggalkan nafsahu, bersama dirinya sendiri. Seandainya si Alan tadi sendiri, enggak ada si fulan, maka si Alan tidak akan memilih, la yakhtar mubasyaratahu. Dia pasti akan memilih, tidak akan memilih untuk melakukan hal tadi. Ya, walau khuliyah, seandainya dia dibiarkan sendiri, ya, wa nafsahu, ya, bersama dirinya sendiri. Seandainya di sendirian, dia enggak bakal mau melakukan. Paham enggak sini? Ya, ngerti sini? Sudah paham ibarahnya? Ada yang belum paham sini? Ngerti ya? Wa arrafahu akharuna. Sebagian ulama yang lain mendefinisikan ikrah ini bi annahu hamlul ghairi ala amrin yamtani'u anhu bi takhwifin. Yaitu dengan memaksa al-ghair, pihak lain, orang lain, ala amrin, ya, atas suatu perkara yamtani'u, ya, yang ia menolaknya, yang ia tolak, ya, anhu bitakhwifin, karena adanya takhwif. Takhwif, paham takhwif? Menakut-nakuti, karena ditakut-takuti. Ya, yaqdiru alhamilu, yang orang yang mengancam tadi dia mampu, ya, atau yaqdiru alhamilu ala iqaihi, yang orang yang mengancam tadi mampu untuk menimpakan kepada dia ancaman dia tadi. Wa yasirul ghairu khaifan bihi, dan orang tersebut, orang lain tersebut khawatir, menjadi takut karena ya takhwif, karena ancaman tadi. Baik, wa huwa naw'an, ikrah ini ada dua. Al awal al ikrah al mulji. Ya. Ini sudah dibaca belum? Sudah. Yaitu ikrah, ya, pemaksaan yang benar-benar dipaksa, yaitu huwa alladhi yakunu bitahdid, yaitu ancaman, pemaksaan yang di situ adanya tahdid, ancaman, bi itlafi nafsi, dengan itlaf. Itlaf ini kan masdar dari atlafa yutlifu, artinya perusakan. Maksudnya itlafu nafsi bukan perusakan jiwa, maksudnya dibunuh. Nah, yaitu ancamannya dengan dibunuh, au bi adwin, atau dirusak anggota tubuh. Maksudnya itlafil adwin, maksudnya apa? Ya, diancam akan dirusak atau diancam anggota tubuh dia lah. Matanya dicongkel, tangannya dipotong, kupingnya dipotong, ya, tangan, jarinya di segala macam. Itu namanya. Li'anna hurmatal a'dha'i, karena kehormatan, ya, anggota tubuh itu seperti kehormatan jiwa. Taba'an laha, ini mengikuti jiwa. Wa minal ikrahi at-tahdidu bi itlafil jami'il mal, dan diantara bentuk pemaksaan adalah ancaman, ya, merusak seluruh harta. diancam, kalau kamu enggak gini saya ambil hartamu semua. Au biqatli, atau diancam akan dibunuh, man yahimmu al-insanu amrahu, yang seseorang memikirkan perkara tersebut. Yaitu misalkan gini, ah ayo tekan enggak, kalau kamu enggak tekan ya saya ancam kamu. Bukan dia yang terancam, tetapi yang dia pikirkan, yaitu apa, anaknya, istrinya, gitu. Kalau kamu enggak mau tekan, saya bunuh istrimu, orang tuamu, anakmu, adikmu, segala macam. Ya, paham enggak sini? Yang dipikirkan, yang dikhawatirkan. Nah, ini juga masuk darurat. Walaupun dia enggak kenapa-napa, kalau dia enggak mau menuruti sang pengancam, dia enggak dapat apa-apa. Cuman yang tertimpa mudarat adalah yang dia pikirkan, yang dikhawatirkan keselamatan pihak lain. Paham sini? Baik. Wasalnya belum tadi itu Edward, masih ada yang kedua Edward. Wasalni al-ithrahu ghairul mulki wa huwa yakunu min an la yatlafu. La, itu itlaf berarti masdar itlaf yutlifu. Bianna yutlifa an-nafsa au adwan minhu kadurbi al-mubarrihi wal hamsi wa nahwi dzalika. Yang kedua, pemaksaan yang ghairul mulji, ya, lawan dari yang pertama tadi, yaitu dengan merusak jiwa dia, membunuh, dengan tidak membunuh jiwa dia. Ancaman bukan ancaman yang akan merenggut jiwa dia atau merusak anggota tubuh dia. Semisal hanya pukulan yang ya mubarrah, yang keras, menyakitkan, awal habis, akan ditahan di penjara dan semisalnya. Ini pun masuk ke dalam al-ikrah. Dua jenis ikrah. Tapi paham ke sini? Terus berikutnya. Syurutu tahaqquqil ikrah. Syarat benar-benar realisasinya al-ikrah. Ain. Benar rajanya. Ulang-ulang yustaratu, tadi saya kurang nyimak. Yustaratu li tahaqqiqil iqra'i alladhi yusaru alladhi yu'assiru asiru fi tasrifatil fi tasarrufat tasarrufatil makruhi makruh. Oh makruh, kalau makruh makruh ada waw mukrah an yakuna al-mukri. Ini al-hadat kan ada dalam kurung hamil. Berarti dia mukri. Anda guna mukri al-hamilu al-mutamakinan i'i ma hadada bihi wa an yakuna mukribu al-fa'il. Al-fa'il berarti orang yang melakukan suatu hal yang terpaksa, berarti mukrah. Iban min hadha at-tahdidi wa an yaf'ala ma akraha alayhi tahta ta'siri wa an yaf'ala ma ukriha alayhi tahta ta'siri hadha al-khawfi wa an yakuna al-mukrihu al-mukrahu wa an yakuna al-mukrahu bihi ay ma haddada bihi haddada tahdid bihi dororan yulhiku nafsu bi itlafihi bi itlafiha au bi itlafi adwin minha au biduni dhalika kadorbi syadidi alladhi la yutawku wa nahu dhalika wa kadhalika bitahdidi bi itlafi mali idha lam yakun qalilan wa tahdidu bi ilhaqid ضروري شديد بمن يهم المكره امره على قول jadi yang memaksa yang dipaksa mukrihu mukrahu. Ini penting ya. Mukrih mukrah, mukrih yang memaksa. Kok jadi yang memaksa yang beda ya? Mukrih mukrah beda arti. Iya. Timur ke barat. Bedanya timur ke barat, kan nanggung-nanggung. Beda sakaya timur dan barat. Baik. Nah, lihat perhatikan di sini syurutu tahaqquqil ikrah. Syarat-syarat realisasinya pemaksa. Ya, qala. Yustaratu li tahaqquqil ikrahi alladhi yu'assiru bi tasarrufatin mukrahi, ya, disyaratkan terjadinya terrealisasinya pemaksaan yang akan memberikan dampak pada berbagai tindakan al-mukrah, orang yang dipaksa. Syaratnya ialah ayyakuna al-mukrihu mukrih al-hamil. Lihat, sudah dibantu oleh Syekh dengan dalam kurung al-hamil. Perhatikan. Kalau al-hamil berarti orang yang memaksa. Al-fa'il berarti orang yang melakukan sesuatu yang dipaksa. Berarti dia mukrah. Paham ya? Ya? Yaitu seorang yang memaksa, dia mutamakkinan, benar-benar mampu min iqa'i ma haddada bihi. Dia mampu menjatuhkan, menimpakan apa yang dia ancam. Ya. Apa yang dia ancam. Ini jelas. Jadi kalau orang sesuatu dipaksa itu, ini dua belah pihak. Yang mengancam, dia benar-benar mampu untuk merealisasikan ancamannya. Yang diancam, yang diancam tersebut, kemudian yang dipaksa, bentuk ancamannya adalah sesuatu hal yang akan memberikan mudarat kepada dia. Masyaqqah kayak tadi. Ya. Paham gak sih? Nah. Tapi kalau diancam gak jelas. Ya, kamu ceraiin dia gak? Kalau kamu gak ceraiin dia, saya minum baygon nih. Minum baygon di sana. Dulia aman gitu kan. Nah. Ya, nah, ini kan gak terrealisasi. Ya gak? Ya, datang tiba-tiba akhwat, nikahin saya gak? Kalau kamu gak nikahin saya bunuh diri. Nah, sekarang antum dipaksa nih. Bermudarat gak? Ada masyaqqah gak ke antum ya? Ada berat gak? Hah, beratnya apa antum kalau dia mati? Mati satu tumbuh 1000 kan begitu. Misalkan ada akhwat gitu. Nikahin saya gak? Kalau gak nikahin saya bunuh diri nanti. Nah, kayak gitu. Nah, apa itunya? Nah, ya. Tapi barakallahu fiik. Ya. Cuman misalkan kayak istri antum, kamu kalau tahanut saya gantung diri gitu. Nah ini gimana nih? Ayo. Kamu kalau saya tahanut saya gantung diri. Nah ini masuk kemana? Ya, kayak tadi. Ya, biqatli man yahimmu al-insan amruhu. Nah, yang dia pikirkan keselamatan. Kalau istrinya penting buat dia, ya dia jangan. Kecuali enggak penting, gantung diri deh sono-sono. Nah, kalau dia pikirkan, dia prioritaskan penting buat dia, berarti wah ini masyaqqah. Nah, jangan dulu deh. Nah, jangan dulu ta'adud. Apa? Istri saya mau gantung diri kan. Dia tenangin dulu. Ya, daripada istri gantung diri, anak-anaknya ntar beranak. Enggak ada emaknya. Nah, begitu. Ya ini deh. Ngancem enggak gitu? Enggak. Misalkan ya. Nah. Ini misal, contoh, kalau saya sebutin nama, itu aja contoh. Jika terdapat kesamaan nama dan kasus, ya itulah takdir itu namanya. Nah. Nah. Ya ada ketua DKM, Masya Allah. Kemal Haluk, Masya Allah. Istri antum ngancem juga gak gantung diri? Enggak kan? Enggak, masa ketua DKM sering ngancem gantung diri? Mau ta'adud, waduh enggak lah. Nah, Pak Hadi ya? Diketahuin Pak Hadi tentu. Mana lagi tadi? Ya, jadi jelas ya, kalau antum lihat ikroh itu jelas. Sang pengancam benar-benar mampu untuk melakukan tindakan apa yang diancam. Ya, Jadi antum enggak perlu takut, misalkan begini, antum diancam. Ayo, kamu murtad enggak kamu? Kalau enggak, saya bunuh semua kaum muslimin. Sementara dia siapa? Bunuh kita aja belum tentu sanggup. Ya. Dia siapa? Saya bunuh semua kaum muslimin. Dia kira-kira mampu enggak untuk merealisasikan ancaman dia? Enggak mampu. Ya, kecil lagi. Bunuh kita aja dia belum tentu sanggup. Ya enggak? Mau bunuh semua kaum muslimin. Kira-kira ini, maka ini bukan ikrah, bukan paksaan, enggak teranggap. Ya. Nah, itu. Yang kedua, dari pihak apa? Yang diancam, yang dipaksa. Yang dipaksa tersebut mendapatkan ancaman yang akan memberatkan dia. Tapi kalau kayak tadi, ya, akhwat datang nikahin saya, enggak, kok enggak saya bunuh diri. Nah, kalau kamu bunuh diri enggak bahin saya kok gitu. Bunuh diri sana misalkan. Misalkan gitu ya. Misalkan, ya. Datang ke Pak Hadi. Ya. Nikahin saya enggak? Kalau enggak saya bunuh diri nanti. Ya, nikahin bunuh diri apa beratnya buat saya gitu. Anda bunuh diri, masakannya buat saya apa? Enggak ada, ya udah. Nah, enggak ada, berarti itu bukan ikrah. Nah, enggak bisa Pak Hadi dalil ntar ke istrinya. Nah, ini saya nikah lagi ini kenapa? Akhlaknya ngancem. Kalau istri antum belajar kuat fikih dibahas dibantah. Habis dibantah. Ya enggak? Terpaksa. Siapa yang ngancem? Mana lagi tadi? Berikutnya, ya. Tadi mana? Jadi orang yang mengancam mutamakkinan, dia benar-benar mampu min iqai untuk menimpakan mahaddada bihi, apa yang diancam. Wa yakuna al-mukrahu, dan seorang yang diancam tadi, yang dipaksa tadi, al-fa'il, yaitu orang yang melakukan sesuatu yang dipaksa tadi, wa huwa alladhi yaqau 'alaihi al-ikrah, maka dialah orang yang mengkhawatirkan ancaman pemaksaan tadi. Khaifan, orang yang dipaksa ini khawatir min hadzal tahdidi, dari ancaman tersebut, wa an yaf'ala ma ukriha 'alaihi, akhirnya dia pun melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, tahta ta'siri hadzal khaifi, di bawah pengaruh dampak dari sesuatu hal yang dia takutkan tadi. Wa yakuna al-mukrahu bihi, wa yakuna al-mukrihu, dan orang yang memaksa tadi, ya, ay ma haddada bihi dararan, orang yang memaksa tadi, ya, benar-benar dia mengancam kemudaratan, suatu bahaya yang yulhiqun nafs, ya, yang ini dapat menimpa jiwanya, bi itlafiha, dengan dia terbunuh, atau bi itlati adwin minha, atau dengan terancamnya anggota tubuh dia, disfungsi, atau biduni dalika, atau tanpa hal tersebut, kadar bisyadid, atau tanpa hal yang kayak tadi, ancaman-ancaman yang ngeri tadi, ya, semisal pukulan yang keras, alladzi la yutahu, yang dia tidak mampu kuat menahan, tidak kuasa menahan, walahu dzalik, dan semisalnya. Wa kadzalika bi tahdid, demikian pula dengan ancaman, bi itlafil mal, dengan dirusak harta, fa in lam yakun qalilan, jika hartanya tersebut banyak, tidak sedikit. Wa tahdidu bi ilhaqid darari, atau ancaman menimpakan bahaya asyadid, bahaya yang besar, yang parah, biman yahimmu al-mukrahu amrahu, ya, yang seorang yang dipaksa tadi memikirkan perkara tersebut, misalnya dari anaknya, istrinya. Nah, baik, berikutnya asarul ikrah fitasarrufatil mukrah, dampak pemaksaan pada tindakan-tindakan orang yang dipaksa. Nah, dampaknya ini gimana? Ya, fadl, dibaca. Ya, siapa? Arga, Arga. Nah, ini sekarang kalau ditinjau dari tindakan, ya, ditinjau dari tindakan, dari afwan, dari akwal ucapan. Terus? Yang terutama pada qaulil asarru fi qawli akhari akhara kama la yu'tabaru ma nutiqa bihi ma nataqa bihi ma nataqa bihi min kufrin ma'a mislami qawlihi bil imani qala ta'ala ana mukrahi ala talaffuzi bil kufri illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inna bil iman wa fil hadisin nabawi asy-syarifi inna Allah wa doa ala ummati al-khata'a wa nisyana wa mastaqaruhu alaihi. Nah, kita lihat asarul ikrah fi tasarrufil mukrah, dampak pengaruh paksaan pada tindakan-tindakan orang yang dipaksa. Binisbati lil aqwal, ini kalau berkaitan dengan ucapan. Indal jumhuril fuqaha, menurut mayoritas para fuqaha, ya, tidak berdampak hukum bagi ucapan mukrah. Artinya dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat buruk, maka ini tidak berdampak hukum. Kalimat buruk yang konsekuensinya dosa, bahkan sampai kafir. Ya, dipaksa kafir. Ayo, murtad kamu, ucap. Diancam mau dibunuh gitu. Lihat ancaman tadi benar-benar, ya, ancaman jenis-jenis yang tadi yang sudah disebutkan. Yang benar-benar memberikan bahaya kepada diri dia, ya, atau kepada orang-orang yang dipikirkan keselamatannya. Ya. Bahkan itu ucapannya cuman sia-sia aja udah, enggak dianggap. Ya, fala yaqau talaquhu wa la bai'uhu. Ya. Maka tidak terjadi talak dia, jual beli dia atau segala tindakan ucapan yang lain kalau dipaksa. Dipaksa cerai. Cerai enggak istrimu? Telepon sekarang istrimu. Oh enggak, saya bunuh kamu. Nah. Akhirnya dia telepon istrinya. Ya. Kamu saya talak. Talaknya talak, ya, rubain, jangan talak roji. Wah, talak tiga dong itu. Mesti nunggu dulu. Ya, kalau talak tiga sekaligus, para ulama memandang itu terhitung talak satu. Orang lagi marah, kesel, talak tiga sekaligus itu terhitungnya talak satu. Nah ini lagi dipaksa dia, maka tidak teranggap. Dan semua tindakan ucapan dia, ya, kama la yu'tabaru, sebagaimana tidak dianggap, ma nataqa bihi min kufrin. Ya, sebagaimana tidak dianggap ucapan dia, apa yang diucapkan berupa ucapan kekufuran, ma'anani qalbi, disertai dengan ketenangan kalbunya, bil iman, dengan tetap beriman, sebagaimana ini kisah pada Ammar ibn Yasir. Ya, Ammar ibn Yasir yang dia diancam untuk mengejek, mencela Rasulullah SAW dalam keadaan dia dipaksa, kalau kan dibunuh, dan dia sudah melihat ibunya, bapaknya dibunuh, ya, dan ketika Nabi SAW menjumpai dia, kata Nabi, kaifa tajidu nafsak, gimana kamu dapati dirimu, ya, mutmainun bil iman. Kata Nabi SAW setelah mendengar jawaban dari Ammar, tetap tenang dalam keimanan. Kalau mereka kembali, ulangi lagi. Kalau mereka kembali maksa kamu, ulangi lagi tadi. Gak apa-apa celah. Ucapan-ucapan kufur. Ya. Tapi Allah Ta'ala berfirman, anil mukrahi, terkait orang-orang dipaksa, ala talaffuzi bil kufri, yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Dalam hadis Nabi yang mulia, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menghilangkan dari umatku al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, Allah menghilangkan dari umatku kekeliruan, menghilangkan kesalahan, tidak dicatat sebagai dosa, dari yang keliru, yang lupa, dan yang dipaksa. Baik, asalul ikrah binisbati lil af'an. Ya, dampak-dampak dari pemaksaan ini jika berkaitan dengan af'al, perbuatan. Kalau dari ucapan tidak ada hukum. Tidak ada hukum, ya. tidak ada hukum. Dipaksa cerai, enggak berlaku. Ya, dipaksa bebasin budak, enggak berlaku. Ya, dipaksa jual beli, akad, enggak berlaku. Ya, semua pokoknya dari ucapan, hukumnya tidak ada hukum. Dianggap sia-sia, dianggap enggak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Nah, sekarang dari sisi al-af'al, perbuatan. Nah, fadal. Anwar, Anwar. Al-af'alu allati abaha asyarru al-islami mubasharatan inda dhururati wa syurbil khamri wa aqli mayyitati wa hadha yubahu lil mukrahi al-fa'il. Al-fa'il mubasharatan bal yajibu alaihi mubasharatuha wa idam dana'a minha athima li anna Allah ta'ala abahaha lahu wa tanawalul mubahi wa tanawulu al-mubahi daf'an lil halaki anil nafsi wajibun la yajudu tarkuhu wa hunaka af'alu yurakhasu fi fi'liha inda darurati wa yajuzu fi'luha lil mukrahi. Yang dipaksa, masa yang memaksa. Terus li annahu fi halatin daruratin wa idam dana anha lam yu'sam bal yu'jar alam tina'ihi wa inkana in tina'ihi halakun nafsahu. Halakun nafsihi jislu ikrahihi ala a'alil kufri wa qalbuhu mutmainnun bil imani kasujudi lisonami wa min hada an-naw'i minnal af'ali itlaqu ma lil ghairi wa fa'in. Cukup. Asarul ikrah binisbatin lil af'al. Ini pengaruh pemaksaan kalau berkaitan dengan perbuatan. Tadi kalau dari sisi ucapan, berkaitan dengan ucapan enggak ada hukum. Nah, gimana dengan perbuatan nih? Ya, dipaksa nimpuk rumah orang. Nah, gimana tuh? Dipaksa bunuh. Baik. Al-af'alu allati abaha asy-syar'u al-islami mubasyarataha 'inda darurati, maka perbuatan-perbuatan yang diperkenankan oleh syariat Islam untuk melakukannya ketika darurat, kasyurbul khamr. Mengenai syurbul khamr tadi yang sudah saya sebutkan, banyak para fuqaha menyatakan enggak boleh minum khamr walau dipaksa sekalipun. Ya, enggak boleh minum khamr walau dipaksa sekalipun. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di buku beliau Al-Istiqomah punya pembahasan hal ini. Beliau menguatkan pendapat namanya ikrah, ya, itu hanya pada qaul, pada ucapan, bukan pada fi'il, pada perbuatan. Ya. Paham enggak sih? Pada qaul. Nah, berikutnya lagi. Kasyur bil khamar, seperti minum khamar dan makan bangkai. Ya. Kalau makan bangkai ya. Afwan, yang saya maksud tadi yang dipaksa, yang kata Ibnu Taimiyah di Istiqomah, yang dipaksa untuk melakukan kekafiran. Ya. Yang boleh itu ialah dipaksa ucap. Enggak boleh kita ayo sujud kepada berhala saya. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Tapi kalau dikatakan ayo kamu ucapkan kalimat kufur. Ya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Baru diucapkan dalam keadaan kalbunya tetap beriman. Ya. Makanya sebagian pendapat para ulama, ini ada beberapa pendapat, di antara salah satu yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di At-Tamhid Syarah Kitab At-Tauhid mengenai hadis salat yang dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dzubabin, ingat ya. Kan yang Nabi sebutkan marra rajulani ala qaum wa lahum sunamun, hadis itu panjang. Kemudian salah seorang di antaranya dikatakan qarrib, berikanlah sesaji pada berhala kami. Kata orang itu apa? Main nisei lukor, saya tidak punya apa-apa. Ya, korib walau zubaban, berikanlah sesaji walaupun dalam bentuk seekor alat. Fakor rabah, maka dia pun benar-benar memberikan sesaji kepada berhala tadi dalam bentuk seekor alat. Apa kata Rasulullah SAW? Setelah dia diberikan lewat, fadakhala, dakhala apa? An-nar. Sebagian ulama menyatakan dia dipaksa. Dia dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebagian yang ini menyatakan enggak ada pemaksaan. Tapi sebagian ulama menyatakan dia dipaksa. Dia dipaksa. Kenapa tetap difonis oleh Rasulullah SAW dakhala an-nar? Karena perbuatan kufur tidak boleh berasal dari namanya ikrah dalam bentuk perbuatan. Ya. Paham gak sih? Ada yang menyatakan, oh itu syar'un maqablana, syariat sebelum kita. Syariat sebelum kita. Jadi dia ya, mau dipaksa, mau enggak, ketika melakukan kufur, ya diponis. Hukum berlaku. Baik, mana lagi tadi? Fahada yubahu lil mukrahi. Ya. Maka ini diperkenankan bagi orang yang dipaksa, air fa'il, mubasyaratah. Ya. Yubahu lil mukrahi al-fa'ili mubasyaratuha. Mubasyaratuha, naibul fa'il dari yubah. Ya. Maka ini bagi orang yang dipaksa, dia diperkenankan untuk melakukannya. Ya. Perbuatan-perbuatan tadi. Bal yajibu alaihi mubasyaratuha, bahkan dia wajib melakukannya. Fa idzan tana'a minha, apabila dia menolak melakukan hal tadi, asima, maka dia berdosa, karena Allah taala abaha lahu, karena Allah taala membolehkannya untuk. Ya, semisal dia kelaparan. Ya. Kelaparan, enggak ada dapat apa-apa kecuali bangkai. Daging bangkai. Maka dia makan. Sekedar untuk menghilangkan lapar dia, ya, bukan untuk berkenyang-kenyang. Tapi watanawul mubahi, maka mengkonsumsi sesuatu hal yang mubah, daf'an lil halaki, dalam rangka mencegah kebinasaan jiwa, ani nafs, wajibun la yajuzu tarku, adalah wajib, tidak boleh ditinggal. Wa hunaka af'alun yurakhasu fi fi'liha, dan terdapat berbagai perbuatan yang diberikan keringanan ketika melakukannya, ya, inda darurati, ketika darurat, fa yajuzu fi'luha lil mukrah, maka boleh melakukannya bagi yang dipaksa. Karena kenapa? Li'annahu fi hala darurah, karena dia berada di dalam situasi darurat. Wa idza tana'a anha lam yu'zar wala bal yu'jar, namun melakukannya maka dia tidak berdosa, bahkan dia dapat pahala. Alam tina'ihi, karena penolakan dia tadi. Wa in kana fi imtina'ihi halaku nafsi, walaupun dalam penolakan dia untuk melakukan hal tadi, ada ancaman, ya, terbunuhnya jiwanya. Semisal apa? Ikra' mithlu ikra'ihi ala af'alu kufr, semisal pemaksaan yang menimpa dia untuk melakukan perbuatan kekufuran. Ya, wa qalbuhu mutma'inun bil iman, namun kalbunya tetap tenang dalam keimanan, semisal sujud kepada berhala. Ya, wa min hadzal naw'i min al af'ali itlahu malul ghair, termasuk di antara hal ini adalah dipaksa untuk melakukan perbuatan itlah, menghancurkan, merusak harta milik orang lain. Ya, kamu kalau enggak merusak mobil dia, kamu saya ancam, saya bunuh. Nah, kalau dia enggak mau, dia enggak berdosa, bahkan dia dapat pahala. Beda kayak tadi yang apa namanya? Yang dia kalau enggak makan bangkai, maka dia akan mati. Kalau dia tetap enggak mau makan bangkai, dia berdosa. Ya. Tapi ada dipaksa, dia tidak dosa, dapat pahala. Semisal, ya, suruh merusak rumah orang lain, harta orang lain. Ya. Kalau dia tinggalkan, dia tidak berdosa, dapat pahala. Ya, terus lanjut sama Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in fa'alahu jaza dalika wad-damanu mukri. Nah, kalau dia melakukan hal tadi merusak harta orang lain, ya, maka dhoman ganti rugi itu dikenakan kepada siapa? Mukruh atau mukri? Mukri, yang memaksa. Ayo, rusak tuh mobilnya dia. Kalau enggak kamu saya ancam dibunuh, ancam dipatahkan tangan, maka dirusak mobil. Ya, dirusak mobil. Siapa yang ganti? Al-mukri. Ya, bukan al-mukrah. Terus la al-mukrahi al-fa'ili. Bukan doman ganti rugi tersebut ditimpakan kepada yang dipaksa, yang melakukan perbuatan tadi. Terus wa hunaka af'alun la yajuzu fi'luha walau ukriha 'alaiha kaqatlin nafsi. Dan ada beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan walaupun dia dipaksa melakukannya, semisal apa? Kaqatlin nafsi. Semisal membunuh jiwa orang lain. Kamu kalau enggak bunuh dia, kamu saya bunuh. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ini memberikan dharar kepada al-ghair. Enggak boleh. Ya, kamu kalau enggak zina, saya bunuh. Akhirnya dizina. Iya dan billah. Ya, karena kalau zina dia memberikan dharar kepada lawan zina dia. Ya, lawan zina dia. Enggak boleh. Ya, terus fala yajuzu lil mukrahi ayyaqtula ghayrahu liyanjuwa huwa minal qatli alladhi haddada bihi alladhi huddida bihi in lam yuqtal al bari'a. Baik. Maka tidak boleh bagi lil mukrahi, orang yang dipaksa, membunuh orang lain liyanjuwa, agar dia selamat dari pemaksaan berupa dibunuh, ya, yang itu diancam kepadanya kalau dia tidak membunuh orang lain tadi. Terus li annahu la yajuzu lil insani an yarfa'a ad-darara anhu nafsahu bil ilhaqi ad-darari digoyrihi. Karena tidak boleh bagi seseorang dia menghilangkan doror, doror yaitu bahaya dari diri dia, anhu nafsihi dari diri dia, bukan doror anhu nafsahu, tapi anhu nafsihi. Ya, sebagai apa nafsihi? Tauqid. Maka enggak boleh seseorang menghilangkan bahaya dari diri dia dengan bi'ilhaq ad-darari, dengan menimpakan bahaya bighairi kepada orang lain. Terus fa'in fa'alahu kana athiman. Kalau dia melakukannya maka dia berdosa. Terus wa 'alaihi wa 'alal mukrahu. Mukrohu. Masa di mukroh jadi juga dong. Wa alaihi wa alal mukrihi al-qasasu. Qasas itu kisah-kisah dong. Qisas. Al-qisasu. Maka wajib bagi dia dan yang memaksa qisas. Jadi kalau dia dipaksa untuk membunuh, kalau enggak dia dibunuh, akhirnya dia membunuh, maka dia dan yang dipaksa dikenai qisas. Ya. Dia yang ya dan yang memaksa dikenai qisas. Terus wahada indal jumhuri. Ini menurut jumhur, ya, mayoritas ulama. Terus wa amma indal hanafiyati fal qisasu 'alal hamili la 'alal fa'ili. Tapi menurut ulama Hanafiyah, qisas itu bagi al-hamil. Al-hamil berarti siapa? Al-mukri. Yang memaksa, bukan al-fa'il, bukan perkara yang dipaksa. Tapi ini menyelisih pendapat jumhur. Terus bi annahu sura kal alati biyadil hamil. Karena dia orang yang dipaksa, seolah-olah dia seperti alat yang berada di tangan si pemaksa, seolah-olah yang jadi pistolnya. Ya, terus al hamil al mukri al mukrihi wal qisasu 'alal ala musta'milil alati la ala alati. Nah, maka qisas ditegakkan, diperuntukkan kepada orang yang menggunakan alat, bukan kepada alat. Orang bunuh pakai pisau, qisasnya kepada orangnya, bukan pada pisaunya. Ini menurut ya kalangan Ahnaf, tapi ini menyelisih pendapat jumhur. Rabian anisian nanti insyaallah ya. Anisian al jahal al usr ya nanti insyaallah. Ya subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila lantas tafatul tabiin.